Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita memanjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk kembali hadir di majlis ilmu, di majlis yang barakah. Majlis yang disenangi dan dicintai oleh para malaikat-malaikat Allah Tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kenikmatan yang besar ini, dan Allahu azza wa jalla selalu memupuk semangat yang besar dalam jiwa sanubari kita, cinta kepada ilmu dan cinta kepada majalisul ilm. Selanjutnya kita kembali membaca penjelasan Asy-Syaikh rahimahullahu taala di dalam kitab Raudhatul Anwar, yaitu Amul Huzni, tahun duka cita. Yang pertama adalah wafat Abi Talib, peristiwa meninggalnya Abu Talib. Adapun sakitnya Abu Talib, maka senantiasa sakit itu bertambah parah sampai akhirnya kematian datang kepadanya. Di saat-saat sakaratnya dalam kondisi sakit yang cukup parah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjumpainya, dan di saat itu telah ada di sisi Abu Talib Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ay ammi, qul la ilaha illallah." Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimatun uhajju laka biha indallah. Kalimat yang akan aku jadikan untuk membelamu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keduanya menyatakan, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, "Ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Engkau akan enggan dari ajaran agama Abdul Muttalib? Akan engkau tinggalkan ajaran agama tersebut? Falam yazala yukallimanihi. Maka senantiasa kedua orang tersebut menyatakan kalimat itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun selalu mengulang-ulang kalimatnya. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang dengannya aku akan membelamu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mengucapkan kalimat itu, maka kedua orang tersebut pun mengulangi kembali jawabannya dan menyatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Engkau akan enggan dari ajaran agama Abdul Muttalib? Sampai akhirnya dikatakan oleh Abu Talib, huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia, maksudnya aku, di atas agama Abdul Muttalib. Sehingga barakallahu fikum, dengan itulah sebagai ketetapan yang pasti bahwa kematian Abu Talib di atas kekufuran dan di atas kesyirikannya. Kenapa kita menekankan perkara demikian? Karena ada pihak-pihak yang mereka menyatakan bahwa Abu Talib di atas Islam. Di atas al-Islam. Maka barakallahu fikum, ini memberikan penjelasan yang tegas dan gamblang bahwasanya dia meninggal di atas kekufuran, di atas kesyirikannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Akan aku mohonkan ampun kepada Allah untukmu selama belum dilarang. Ketika pamannya telah meninggal di atas kekufurannya, di atas kesyirikannya. Fanazalat, maka turunlah ayat dalam surah At-Taubah 113. Maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk mereka memintakan ampun bagi kaum musyrikin meskipun itu adalah karib kerabatnya, keluarga dekatnya. Tidak boleh. Siapapun termasuk nabi dan seluruh kaum mukminin untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kaum musyrikin mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka, bagi kaum mukminin tersebut, bahwa dia termasuk dari penduduk jahannam. Wa nazalat, sebagaimana juga turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat dalam surah Al-Qasas yang ke-56, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai wahai Muhammad. Ini ayat barakallahu fikum Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala Rasulullah bersedih di saat beliau tidak sanggup untuk memberikan hidayah kepada pamannya yang sangat dekat dengannya, yang menjadi pembelanya di saat beliau dalam kondisi susah, di saat beliau dalam berbagai macam bentuk intimidasi kaum musyrikin, bahkan di saat beliau masih kecil setelah wafatnya kakeknya. Abu Talib lah yang mengasuh Nabi alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah benar-benar sangat bersedih luar biasa, kesedihan yang sangat tatkala pamannya meninggal di atas kekufurannya, meninggal di atas kesyirikannya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha, engkau tidak bisa memberikan hidayah wahai Muhammad. Dan hidayah ini maksud di sini adalah hidayatu at-taufiq, karena hidayah terbagi menjadi dua, hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah sebatas menyampaikan, sebatas menjelaskan, sebatas mengajarkan. Namun untuk kemudian mendapatkan hidayah atau taufik, menjalankan apa yang disampaikan dari penjelasan, dari keterangan. Ketika dijelaskan tentang tauhid, maka dia menjadi ahlu tauhid. Ketika diterangkan tentang kesyirikan dan bahayanya, dia meninggalkannya sejauh-jauhnya. Untuk kemudian seorang hamba benar-benar mengamalkan maksud dari penjelasan itu untuk mendapatkan hidayah itu taufik, maka itu mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun upaya seorang hamba menyampaikan penjelasan, menyampaikan keterangan, hujjah, bayyinat minal Qur'ani was sunnah, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan al-hidayah bagi seorang hamba, betapapun upaya yang maksimal yang sudah ia lakukan, tetap tidak akan terwujud harapan itu. Termasuk pula dalam hal ini bahkan orang terdekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berharap dan menginginkannya serta yang sudah menjelaskannya dalam makhluk yang paling mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menghibur Nabi dengan menyatakan innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah orang yang kamu cintai sekalipun wahai Muhammad. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Naam. Bahkan sebelum itu sejarah pun telah memberikan banyak pelajaran kepada kita. Apa yang terjadi menimpa Nabiullah Nuh alaihi salam, putra beliau pun masuk dalam bagian orang-orang yang Allah tenggelamkan bersama Al-Kuffar, bahkan sudah diajak dengan penuh kelembutan. Wanada Nuhun ibnah, wa kana fi ma'zilin ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nuh berseru kepada putranya di mana ia berada di tempat yang jauh. Wahai ananda, dipanggil dengan panggilan kasih sayang, panggilan yang penuh kelembutan, ya bunayya, wahai ananda, irkam ma'ana, naik bersama kami di atas kapal ini, wala takum ma'al kafirin, jangan bersama orang-orang kafir. Maka sang anak menyatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas gunung sana yang bisa menyelamatkan aku dari air ini. Qala la asima al-yawma min amrillah. Nuh menyatakan tidak akan ada satu orang pun yang bisa selamat dari azab Allah Azza wa Jalla pada hari ini. Illa man rahim. Kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Wa hala bainahuma al-mauju fa kana min al-mughraqin. Akhirnya dia terhalang, keduanya terhalang oleh gelombang naam yang besar dan anaknya masuk ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu pula terjadi kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam ayahnya, sebagaimana pula terjadi kepada Nabi Lut alaihi salam istrinya. Naam. Ternyata tidak mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Syekh menjelaskan bahwa wafatnya Abu Talib ini terjadi pada bulan Rajab atau Ramadan. Ada dua, minimalnya dua pendapat di sini. Pada tahun ke-10 dari kenabian. Pada tahun ke-10 dari kenabian. Dan ini setelah beliau keluar dari perkampungan, yakni dalam pemboikotan. Naam bisittati ashur, 6 bulan setelah itu. 6 bulan setelah peristiwa pemboikotan yang juga ikut bersabar di tengah-tengah. Naam para sahabat, di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib sendiri. Dia sesungguhnya cinta kepada Rasul, cinta senang kepada para sahabat, gembira dengan orang yang masuk Islam, mengakui kebenaran Islam. Namun selama dan sepanjang hidupnya, tidak Allah berikan taufik dan karunia untuk lisan ini tergerak mengucapkan asyhadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak mendapatkan taufik itu. Nah. Fabarakallahu fikum. Padahal Abu Talib dulunya adalah menjadi kekuatan, menjadi tameng bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi benteng yang melindungi dakwah Nabi alaihi salatu wassalam dari dakwatul Islamiyah, dari berbagai macam serangan para pembesar tokoh-tokoh musyrikin dan orang-orang jahilnya mereka. Orang-orang dungu dari kaumnya. Tetapi ternyata dia tetap berada di atas millah agama nenek moyangnya sehingga dia tidak mendapatkan keberuntungan sama sekali. Berkata Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma aghnaita an ammika?" Kamu tidak bisa memberi manfaat kepada pamanmu? Manfaat apa yang bisa engkau berikan wahai Muhammad kepada pamanmu? Padahal dahulu dia melindungimu. Ia marah karenamu, karena membelamu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, huwa fi dhahdahin minan nar. Dia berada di permukaan neraka. Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, karena syafaat yang aku berikan kepadanya, niscaya dia berada di keraknya neraka. Di neraka yang paling bawah, di asfalnya, yang paling bawahnya. Ini barakallahu fikum adalah syafaat khusus yang berlaku bagi Abu Talib. Yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin dari Allah kepada beliau. Namun karena Abu Talib termasuk musyrik, termasuk kuffar, maka manfaat dari syafaat yang ia dapatkan hanyalah sebatas diringankan azabnya. Bukan kemudian mengeluarkan dia dari azab neraka lah. Tidak. Yang Allah Azza wa Jalla katakan, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat, orang yang memberi syafaat. Yang dimaksud adalah untuk kemudian mengeluarkan mereka dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Namun manfaat yang didapatkan Abu Talib di sini hanyalah sebatas peringanan azab neraka yang mestinya ia berada di keraknya neraka, tapi kemudian Allah azab dia di permukaannya dengan dipakaikan dua terompah dari api atau dilekukan kakinya. Naam, Allah letakkan bara api neraka, yaghli minhu dimaghuhu, yang menjadikan otaknya mendidih. Ya dan billah. Dan ia merasa bahwa dia orang yang paling keras azabnya dari penduduk neraka. Padahal dia adalah orang yang azabnya paling ringan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dengan ini juga menjadi peringatan bagi kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala dalam sekian banyak ayat memberikan bimbingan kepada kita untuk takut kepada neraka. Fattaqun nara allati waquduhan nas wal hijarah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sekian banyak Allah Azza wa Jalla memberikan bimbingan kepada kita untuk menyelamatkan diri-diri kita dari azab Allah Jalla Subhanah. Karena naam yang akan memberikan manfaat kepada kita hanya amal diri kita sendiri. Sudah kita jelaskan di khutbah Jumat. Sebagaimana pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan orang-orang dekatnya, kerabat-kerabatnya, bahkan sampai anak dan pamannya, bibinya. Ishtaru anfusakum, la ughni ankum minallahi syai'a, selamatkan diri-diri kalian. Aku tidak bisa memberi manfaat sedikit pun atas kalian. Nah, neraka Allah subhanahu wa ta'ala sangat mengerikan. Dengan azab neraka itu 70 kali lipat panasnya api dunia. Yang Rasulullah gambarkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, narukum hadhihi allati yuqidu banu adam juz'un min 70 juz'an min harri jahannam. Api yang kalian nyalakan di dunia ini satu bagian dari 70 bagian panasnya api jahannam. Maka Rasul menyatakan atau para sahabat menyatakan, "In kanat lakafiyatan ya Rasulullah, ini saja sudah sangat cukup ya Rasul." Maka Rasulullah katakan, "Wa innaha fuddilat bi 69 juz'a kulluha mithlu harriha." Lebih ditegaskan, diperjelas untuk menghilangkan adanya keraguan dalam diri kita bahwa benar-benar kelipatan panasnya api jahannam itu 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Setelah Rasulullah di awal hadis menyatakan, juz'un min sab'ina juz'a. Satu bagian dari 70 kali lipat. Kata para sahabat, itu saja sudah sangat cukup ya Rasul. Maka Rasulullah katakan, itu masih dilipat lagi 69 kali lipat. Kulluha mithlu harriha, masing-masing lipatannya, panasnya sama. Na'udzubillahi min adzabin nar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah Khadijatu ila rahmatillah. Berpulangnya Khadijah menuju rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dinamakan dengan Amul Huzn, tahun duka cita. Di tahun yang sama meninggal pamannya yang selalu membelanya, demikian pula Khadijah radhiyallahu taala anha. Syekh menjelaskan, belum berakhir luka yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya duka hati beliau, bukan luka fisik. Belum berakhir duka yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas wafatnya Abu Talib, hingga wafatlah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha, wa dzalika fi Ramadan min nafsis sanah al-ashirah. Ini terjadi di bulan Ramadan, di tahun yang sama dari tahun ke-10 dari kenabian. Setelah wafatnya Abu Talib kurang lebih 2 bulan. Nah, dari Rajab, pendapat yang lain menyatakan Ramadan, namun di sini disebutkan kematian Khadijah di bulan Ramadan itu jaraknya sekitar 2 bulan dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Au bi thalathati ayyamin faqat, atau bahkan hanya 3 hari jaraknya. Bahkan jaraknya hanya 3 hari. Kalau itu dalam bulan yang sama. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anha Khadijah adalah pendamping. Naam. Pendamping yang jujur, yang senantiasa mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas Islam. Membantu beliau untuk menyampaikan risalah. Menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dirinya dan hartanya. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anha siap menanggung berbagai macam gangguan. Mengalami berbagai macam kesedihan demi kesedihan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah menggambarkan tentang Khadijah. Amanat bi hina kafara bi an-nasu. Ia beriman kepadaku ketika manusia mengingkari dan mengkufuri aku. Wa saddaqatni hina kadzaba an-nas. Dan ia membenarkan aku ketika manusia mendustakan diriku. Dan ia na'am membantuku dengan hartanya ketika manusia menghalanginya dariku. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepadaku. Na'am berupa anak dari Khadijah. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala tidak menganugerahkan anak dari selain Khadijah. Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala berlaku. Naam, masyiah Allah subhanahu wa ta'ala terjadi dengan hikmah yang sangat agung, yang mungkin kita tidak bisa menyingkap apa hikmah di balik ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menganugerahkan aulad dari jalur istri yang lain selain daripada Khadijah radhiyallahu taala anha. Naam. Padahal istri Rasulullah begitu banyak. Bahkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha pun sendiri yang dinikahi masih dalam keadaan gadis pun tidak Allah berikan anugerah seorang anak. Meskipun beliau sendiri berkunyah dengan Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, tetapi beliau tidak punya anak yang bernama Abdullah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, dan telah warid sebagian fadilah dari Khadijah radhiyallahu taala anha, di mana malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat." Ya Rasul, Khadijah datang. Naam, ma'aha ina fihi idam atau ta'am atau syarab. Bersama Khadijah ini, naam, ada bejana, sebuah tempat yang di situ ada lauk pauk atau makanan atau minuman pada bejana yang ia bawa. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha. Kalau ia datang kepadamu, sebentar lagi dia datang. Jibril menyampaikan dia akan datang membawa bejana yang di situ ada lauk pauk atau makanan atau berupa minuman. Kalau ia datang kepadamu, maka sampaikan kepadanya salam dari Rabbnya, subhanallah. Naam. Allahu Azza wa Jalla langsung menitipkan salam melalui malaikat Jibril alaihi salam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Khadijah ummul mu'minin radhiyallahu taala anha salam dari Allah. Naam. Fadilah apa yang lebih besar dibandingkan fadilah yang seperti ini? Barakallahu fikum. Luar biasa. Di samping itu bukan sekedar disampaikan salam dari Allah Azza wa Jalla, wa basyirha bi baitin fil jannati min qasab. Dan berikan kabar gembira kepadanya dengan sebuah rumah dalam jannah yang terbuat dari mutiara. Berarti di sini ada jaminan al-jannah, barakallahu fikum. Naam, ada jaminan al-jannah yang tidak ada padanya hiruk pikuk, yang tidak ada padanya keletihan. Dan memang itulah kehidupan jannah bagi semua hamba-hamba Allah Azza wa Jalla al-muttaqin. Kalau antum merasa lelah, merasa letih hidup di dunia, ingin segera lepas darinya, masuk jannah. Masuk jannah. Selama kita hidup di dunia, tidak akan pernah berhenti, akan selalu ada dari kondisi-kondisi tadi. Letah, lenam, lelah, letih, gundah, gulana, segala macam bentuknya. Kesedihan, rasa sakit. Tetapi barakallahu fikum, apapun itu dari berbagai macam bentuk, kesedihan, rasa sakit, gundah gulana, hatta syaukah yushakuha indallah, sampai pun duri yang menusuk kita, selama disabari dari berbagai macam gangguan-gangguan tadi, Allah Azza wa Jalla akan menjadikannya sebagai kafarah. Allah jadikan sebagai kafarah. Illa kaffarallahu biha min khataya. Kemudian berikutnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat-ingat Khadijah. Selalu menyebut-nyebut namanya, mendoakan rahmat untuknya. Naam, dan beliau selalu terbawa perasaan sedih. Naam, dan rasa haru setiap kali mengingat Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampai-sampai terkadang Aisyah itu cemburu. Di saat Rasulullah sudah terbawa perasaan kesedihan, naam, mengingat-ingat Khadijah, rindu padanya. Nah, begitu besarnya kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Dan kedua istri ini, na'am, seperti dua kuda balap yang saling berkejaran dalam sisi fadilah. Dari sisi fadilah. Dua istri yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pada keduanya ada fadilah yang tidak ada pada yang lain. Yang ini tidak ada di sana, yang sana tidak ada di sini. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha mendapatkan berbagai macam kemuliaan dalam bentuk membantu Rasulullah dengan hartanya. Menghilangkan kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat manusia mendustakan dan menentang beliau, di saat-saat sulitnya di awal-awal Islam yang tentu kondisi ini tidak ada di zamannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana pada Aisyah ada keutamaan yang tidak didapatkan di masanya Khadijah dalam bentuk nasrul ilm, penyebaran ilmu. Naam, yang sekian banyak ilmu didapatkan dari jalurnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam sering nyembelih kambing. Nyembelih kambing kemudian diantarkan, dibagi-bagikan kepada teman-teman wanita Khadijah di saat hidupnya. Naam, dan beliau memiliki kebaikan yang sangat melimpah dan keutamaan yang sangat banyak. Berikutnya adalah pembahasan tentang bertumpuknya kesedihan demi kesedihan. Tarakumul ahzan. واشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه بعد موت عمه أبي طالب. Penganiayaan semakin besar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kaumnya setelah kematian pamannya Abu Talib dan istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Naam. Mereka semakin bertindak kurang ajar kepada Rasulullah. Mereka semakin terang-terangan menyakiti dan mengganggu Nabi. Sehingga mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam terpengaruh. Agak memberikan asar kepada beliau. Dengan semakin besarnya berbagai gangguan dan kejadian-kejadian tersebut. Meskipun sebenarnya lebih kecil dan lebih ringan daripada sebelumnya. Tetapi itu cukup menanamkan pengaruh pada diri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ketiadaan mereka-mereka yang berada di sisi beliau sebagai pembelanya, pamannya, istrinya radhiyallahu taala anha. Sampai-sampai seorang dungu dari para dungu Quraisy, mereka menaburkan tanah di atas kepala Nabi alaihi salatu wassalam. Hingga salah satu dari putri beliau mencucinya dan menangis. Dan beliau menyatakan kepada sang putri, "Janganlah menangis wahai putriku. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjaga ayahmu." Dan beliau di sela-sela itu juga menyatakan, "Tidak pernah Quraisy menganiaya aku dengan satu penganiayaan yang aku benci, yang aku tidak suka, hingga kematian Abu Talib." Naam, artinya barakallahu fikum, dengan kematian Abu Talib mereka semakin lancang, mereka semakin berani, dan mereka semakin terang-terangan. Kalau dulu meskipun terus upaya penyiksaan, upaya penentangan, berbagai macam tuduhan-tuduhan, ucapan-ucapan, na'am barakallahu fikum, yang keji, kotor, ditimpakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tapi mereka masih mikir-mikir. Mereka masih mikir-mikir. Tetapi, di saat itu, semua seakan-akan ditumpahkan oleh mereka. Kemudian yang berikutnya, zawajuhu sallallahu alaihi wasallam bisaudah thumma bi Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Pernikahan beliau dengan Saudah bintu Zam'ah dan dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kurang sebentar, 1 menit ya? 4 menit. Wa fi Syawal, di bulan Syawal, ba'da syahr alladhi tuwfiyat fihi Khadijah, setelah bulan yang wafat padanya Khadijah. Khadijah wafat di bulan Ramadan. Maka di bulan Syawal, na'am, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha. Na'am. Yang sebelumnya ia berada di bawah ikatan pernikahan anak pamannya, As-Sakran bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana minas sabiqin al-awwalin ila al-Islam, dan mereka ini termasuk dari as-sabiqun al-awwalun, yang pertama-tama kali masuk Islam. Dan keduanya, Saudah bersama dengan suaminya, As-Sakran bin Amr, ini telah berhijrah ke negeri Habasyah. Kemudian kembali ke Makkah, dan wafatlah As-Sakran bin Amr, meninggalkan istrinya Saudah bintu Zam'ah. Maka tatkala selesai masa iddah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi, na'am, Saudah radhiyallahu ta'ala anha. Wa ba'da a'wam wahabat naubataha li Aisyah, dan setelah berlalu beberapa tahun, beliau menghadiahkan gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Naam, Saudah menyerahkan giliran mabitnya, naam, kepada Aisyah radhiyallahu anha. Amma zawajuhu sallallahu alaihi wasallam bi Aisyah radhiyallahu anha fakana aidan fi syahri Syawal. Adapun pernikahan Nabi dengan Aisyah itu juga di bulan Syawal. Terjadi di bulan Syawal, di mana Aisyah menjelaskan, Rasulullah menikahiku di bulan Syawal, dan juga beliau menggauli aku di bulan Syawal, dan siapakah di antara istri-istri Nabi yang paling berbahagia? Yang paling berbahagia. Sehingga, naam, ada istilah THR. Ta'aruf habis Ramadan. Naam, boleh juga THR, ta'adud habis Ramadan. Ini masih Syawal? Sudah Dzulqa'dah ya? Belum. Nah, masih Syawal. Masih ada kesempatan kalau mau. Naam. Baik. Fakana aidan fi syahri Syawal walakin ba'da Saudah bisanah. Ini 1 tahun setelah pernikahan dengan Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam menikahi beliau di Makkah di saat umur 6 tahun. Wa dakhala biha fil Madinah, dan beliau menggaulinya ketika di Madinah, juga di bulan Syawal, di tahun pertama hijrah, ketika beliau berumur 9 tahun. Wa kanat ahabba azwajihi sallallahu alaihi wasallam ilai, dan beliau orang yang paling dicintai Rasulullah, naam, dan wanita yang paling faqih dari umat ini, dan beliau memiliki kebaikan yang melimpah serta fadilah yang banyak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. InsyaAllah ini yang bisa kita sampaikan. Dan esok subuh akan kita bahas seputar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota At-Taif. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihada wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahu wa bihamdika.